Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kita selama bulan Ramadan, ya. Setiap ba'da zuhur insyaallah, dalam pembahasan kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam. Karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi tanya jawab, yaitu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Karya Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Namun kita tidak membaca kitab ini dari awal, ya, karena kalau dari awal berarti rukun pertama dua kalimat syahadat. Sementara pembahasan kitabnya panjang, tebal, ya. Kita bahas rukun Islam yang keempat, ya, yaitu as-siyam, puasa di bulan Ramadan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: as-siyam, pembahasan tentang rukun keempat dari rukun-rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Pertanyaan pertama: ala man yajibu siyamu Ramadan wa ma fadlu siyamihi wa siyamu tatawwu'. Terhadap siapa wajibnya puasa Ramadan itu, dan apa keutamaan puasa wa siyami tatawwu', dan apa keutamaan puasa sunnah. Apa keutamaan puasa Ramadan dan apa keutamaan puasa sunnah. Jadi berarti pertanyaan pertama ini mengandung tiga pertanyaan, ya. Hukum puasa Ramadan, kemudian keutamaan puasa Ramadan, dan keutamaan puasa sunnah. Al-jawab, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab pertanyaan di atas. Yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslimin mukallafin minar rijali wan nisa. Wajib puasa Ramadan terhadap setiap muslim yang sudah mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf yaitu sudah dewasa dan juga berakal. Wajib puasa Ramadan kepada setiap muslim yang mukallaf, baik dari laki-laki ataupun wanita. Wa yustahabbu liman balagha sab'an fa akthar wa ataqahu minadh dhukuri wal inas. Dan puasa Ramadan disunnahkan bagi siapa? Bagi yang sudah mencapai umur 7 tahun atau lebih, tetapi belum balig, belum dewasa. Wa ataqahu, dan dia mampu, baik dari laki-laki ataupun wanita. Kalau sudah mumayyiz, dianjurkan untuk berpuasa. Kalau sudah dewasa, hukumnya menjadi wajib. Kemudian kata Syekh, wa yajibu ala awliya'i umurihim amruhum bidzalik idza ataquhu kama ya'murunahum bis-shalah. Wajib bagi para orang tua atau para wali anak-anak tersebut untuk memerintahkan mereka berpuasa ketika sudah mumayyiz, ketika sudah berumur 7 tahun. Perintahkan. Syekh di sini mengatakan yajib, wajib. Bagi para orang tua untuk memerintahkan anaknya ketika sudah mumayyiz dan usia tamyiz pada umumnya 7 tahun, walaupun ada yang 6 tahun, namun pada umumnya 7 tahun, tergantung keadaan anak tersebut. Kata Syekh, wajib bagi para orang tua atau wali anak-anak untuk memerintahkan mereka berpuasa apabila mereka mampu. Kama ya'murunahum bis-shalah, sebagaimana mereka para orang tua memerintahkan anak-anak untuk sholat. Anak-anak yang berumur 7 tahun, apakah kita perintahkan sholat? Naam, kita perintahkan sholat. Nah, agar dia terbiasa sholat, sehingga ketika telah dewasa nanti sudah wajib sholat, tidak berat untuk melakukannya. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'in sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin. Dan pukul dia atau anak-anak kalian ketika tidak mau sholat apabila umurnya sudah 10 tahun. Kalau umurnya baru 7 tahun, perintahkan. Biasakan untuk sholat. Maka demikian pula puasa. Perintahkan anak-anak untuk puasa ketika berumur 7 tahun, jika mereka mampu untuk berpuasa. Kalau enggak mampu, jangan dipaksa. Baik, perintahkan agar mereka terbiasa untuk berpuasa, sehingga nanti ketika sudah balig, sudah dewasa, tidak berat untuk melakukan puasa karena sudah terbiasa sejak mumayyiz, sejak umur 7 tahun sudah terbiasa puasa. Sehingga ketika setelah hukumnya wajib, dia mudah untuk menjalankan kewajiban tersebut. Baik. Wal aslu fi hadza qaulullah azza wa jalla. dasar tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ila an qala subhanahu syahr ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. 183 sampai 185 dari surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa ya, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa ya. Agar kalian menjadi orang-orang yang surga disiapkan untuknya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka berpuasalah kalian, ya. La'allakum tattaqun. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, ya. Hari-hari yang berbilang, ya. Dari hari-hari Ramadan. Maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar tidak berpuasa, ya. Maka hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Sampai pada firman Allah Ta'ala ayat yang berikutnya, syahr Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai furqan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahida minkum syahra falyusumhu. Maka barang siapa yang di antara kalian ya menyaksikan itu mukim di bulan Ramadan tersebut ya, maka hendaklah dia berpuasa. Ini perintah. Ayat ini menghapus ayat sebelumnya yang bermakna takhyir, boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Bagi orang yang sehat, pada awal-awal wajibnya puasa, boleh memilih puasa atau bayar fidyah. Nah, kemudian setelah itu turun ayat ini sehingga tidak ada pilihan. Bagi yang sehat dan kuat puasa, maka wajib puasa, enggak ada pilihan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang diantara kalian mukim menyaksikan bulan Ramadan di tempat tinggalnya, yaitu dia mukim, hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dia sakit atau safar kemudian tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Ini dasar yang pertama tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasar yang berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di atas 5 dasar. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, dan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat yaitu menjalankan salat atau melaksanakan salat dengan memenuhi syarat rukunnya dan wajib-wajibnya. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, kemudian yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, yang kelima haji ke Baitullah. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati kesahihannya. Min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini dasar yang kedua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dasar yang ketiga. Lama sa'alahu Jibril anil Islam. Dasar yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan Jibril, juga Jibril, Jibril atau Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, qala, beliau menjawab, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata beliau, puasa adalah engkau bersaksi bahwasannya Islam adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat dan menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini jawaban beliau ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam. Kharrajahu Muslimun fi sahihi min hadithi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa akhraja ma'nahu asy-syaikhan min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu dalam sahihnya. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim secara maknanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dasar yang berikutnya, wa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena dilandasi keimanan dan mencari pahala dari Allah Azza wa Jal, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Berarti beliau setelah menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan bagi seorang muslim yang mukallaf dari laki-laki ataupun wanita dan seterusnya, kemudian beliau menjawab pertanyaan yang berikutnya tadi tentang keutamaan puasa Ramadan, sehingga beliau menyebut hadis-hadisnya, yaitu hadis-hadis tentang keutamaan puasa Ramadan. Baik. Beliau menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan puasa Ramadan, di antaranya hadis ini dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka diampuni dosanya yang sudah berlalu. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan yang diampuni adalah shagairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza ijtanibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, kemudian salat Jumat, puasa Ramadan dan seterusnya, itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ya. Orang yang dia melaksanakan sholat lima waktu, ya, maka dosa-dosa yang dia lakukan di antara dua sholat lima waktu diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Orang yang dia melaksanakan sholatul Jum'ah, maka dosa-dosa yang dilakukan di antara dua Jum'ah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Demikian pula orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, ya, dosa-dosa yang dilakukan di antara Ramadan-Ramadan tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jal, ya, yaitu dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besar tahtaju ila taubah, membutuhkan adanya taubat, ya. Adapun dosa-dosa kecil maka bisa terhapus atau digugurkan dengan amal salihah, amalan-amalan saleh. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan, dia seorang yang mukmin, dia seorang yang yakin, ya, dan karena ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla saja, bukan karena alasan yang lain, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Itu dosa-dosa kecilnya. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, dan telah sabit dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis kursi, kullu amal ibni adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Untuk anak Adam itu. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Dan satu kebaikan itu yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Illa siyam. Ini semua amalan seperti ini. Untuk anak Adam dan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Nah. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Ya. Fa innahu li, sesungguhnya amalan puasa itu adalah untukku. Untuk Allah Azza wa Jal. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Ya. Yaitu Allah membalas dengan pahala yang tak terhingga. Ya. Tak terhitung jumlahnya. Ya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang puasa itu dia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena sebab aku. Ya. Yaitu karena sebab Allah Azza wa Jal. Lissa'im farhatan. Kemudian orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Wala khulufu famis sha'im athyabu 'indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla daripada baunya minyak wangi kasturi, ya. Yeah. Minyak misik, ya, minyak wangi yang paling wangi, misik. Nah, muttafaqun ala sihhatihi. Hadis qudsi ini disepakati kesahihannya. Di dalam hadis ini ada beberapa keutamaan puasa, ya. Di antaranya apa? Pahala puasa itu tak terhingga. Nah, tak terhingga. Dan orang yang berpuasa dia memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, yaitu di dunia ketika buka puasa, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya atau keutamaan berikutnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, daripada wanginya minyak misik. Nah. Ini juga keutamaan bagi orang yang berpuasa. Nah. Namun hal ini bukan berarti orang yang berpuasa na'am tidak sikat gigi, ya, bukan. Nah. Bukan seperti itu maknanya. Nah. Tetap orang yang berpuasa dia bersikat gigi, ya. Disunahkan sikat gigi di setiap kali wudu dan di setiap kali sholat. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Dalam riwayat lain, "inda kulli shalah." Jika tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Dalam riwayat lain, setiap kali salat. Nah, sehingga tetap disunnahkan. Hanya saja tidak berlebihan. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala mengakhiri fatwa beliau, wal ahaditsu fi fadli shaumi ramadan wa fi fadli shaumi mutlaqan katsiratun ma'lumatun wallahu waliyut taufiq, ya. Kata beliau, hadis-hadis tentang keutamaan puasa Ramadan dan hadis-hadis tentang keutamaan puasa secara mutlak, yaitu puasa-puasa sunnah, ya, katsirah ma'lumah, sangatlah banyak dan diketahui, ya. Bisa dilihat di kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya, dan seterusnya dari kitab-kitab hadis. Wallahu waliyut taufiq. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan taufik. Nah, selesai dari fatwa Syekh rahimahullahu taala yang pertama tentang wajibnya puasa Ramadan dan sedikit penjelasan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.